Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Melanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad waffaqahullah ta'ala, masuk pada pembahasan yang baru, yaitu Al-Mabhathu As-Sabi' wal-Ishrun, pembahasan yang ke-27. Yaitu kisah tentang masuk Islamnya Hamzah dan juga Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhumah. Kata beliau hafizahullah, Islamu Hamzah, keislaman Hamzah. Lam yuqif istihadul musyrikin lil muslimin dukhul sanadid Quraisy fil Islam. Penindasan yang dilakukan oleh kaum musyrikin dan penyiksaannya terhadap kaum muslimin tidak menghentikan atau tidak terhenti dengan sebab masuk Islamnya para pemberani Quraisy ke dalam Islam, walaupun mereka, yakni walaupun ada di antara pemberani-pemberani Quraisy yang masuk Islam ketika itu, tetap tidak bisa menghentikan penyiksaan orang-orang musyrikin lainnya terhadap kaum muslimin. Di antaranya Hamzah radhiyallahu ta'ala an. Fa fi hadzal jawil mashhun bil ahqad 'alal muslimina 'amatan war rasuli sallallahu alaihi wasallam khasatan. Sya'allahu ta'ala ayyakuna hikda Abi Jahlin ala Rasul sallallahu alaihi wasallam sababan fi islami Hamzata ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahadi ashidda'i Quraisy. Di tengah-tengah suasana yang panas dari kedengkian kaum musyrikin terhadap kaum muslimin secara umum dan kepada Rasul alaihi salatu wasallam secara khusus, Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kedengkian dan kebencian Abu Jahal terhadap Rasul alaihi salatu wasallam menjadi sebab masuk Islamnya Hamzah, paman Rasul alaihi salatu wasallam, dan pemuka Quraisy yang lainnya. Faqad rawa Ibnu Ishaq wa Ibnu Sa'd anna amatan li Abdullah ibn Jud'an akhbarat Hamzata anna Aba Jahlin qad asaa ila ibni akhihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam isaatin badhi'atan. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam sirahnya, begitu pula Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqat Al-Kubra, bahwasanya budak wanita milik Abdullah bin Jud'an memberi kabar kepada Hamzah, dan ketika itu Hamzah baru pulang dari berburu, sehingga Hamzah sedang membawa busur dan panahnya. Nah, ketika itu Hamzah diberitahu oleh budak wanita Abdullah bin Jud'an bahwasanya Abu Jahal telah menghina, mencaci maki, ya, atau memberikan kekerasan verbal terhadap keponakannya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hinaan yang keji. Falam yataraddad fil maji ila Abi Jahlin wa huwa fi majlisihi min qaumihi. Tanpa ragu beliau radhiyallahu ta'ala an datang menemui Abu Jahal, yang mana ketika itu Abu Jahal sedang berada di tengah-tengah kaumnya. Fadarabahu bil qaus ala ra'sihi fasajjahu sajatan munkarah. Tidak lama langsung Hamzah memukul kepala Abu Jahal dengan busur panahnya sampai melukai dan babak belur. Wa qala lahu atastumahu wa ana ala dinih. Berani-beraninya engkau mencela, menghina Muhammad padahal aku berada di atas agamanya. Fakana tilka bidayatu insirahi sadri Hamzah lil Islam. Ketika itulah permulaan Hamzah mulai lapang dada dengan Islam, semakin kokoh keislamannya. Wa indama aslama Hamzah arafat Quraisy anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad azza wa amtana. Ketika masuk Islamnya Hamzah, orang-orang Quraisy mengetahui bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam telah mendapatkan kekuatan dan kekokohan, ada pelindung yaitu pamannya Hamzah. Wa ana Hamzah sayamna'u anhul adza. Dan mereka tahu bahwasanya Hamzah akan melindungi ponakannya dari bahaya yang diberikan oleh orang-orang Quraisy. Fakufu an ba'di makanu yanaluna minhu. Sehingga mereka menahan diri dari sebagian yang biasanya mereka berikan kepada Muhammad alaihi salatu wasalam, yakni dari siksaan, celaan dan lain-lain. Artinya berkurang. Ya, walaupun masih ada, tapi tidak selancang ketika Hamzah belum masuk Islam. Wa kana Islamu Hamzah ba'da duhuli Rasul alaihi salatu wasalam darul arqam fi sanati sadisati minan nubuwah. Dan keislaman Hamzah ini terjadi setelah Rasul alaihi salatu wasalam masuk ke Darul Arqam pada tahun ke-6 dari kenabian. Nah, jadi masuk Islamnya Hamzah pada tahun ke-6 dari kenabian. Ba Islamu Umar ibn al-Khattab. Keislaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala an. Laqad kana Umar min aladdi khusumil Islam. Wa kana ma'rufan bi hiddati at-tab'i wa quwwati as-sakimah. Wa katsiran ma laqiya ba'dul muslimina minhu sunufan min al-adza wa at-tankil. Umar dahulu dikenal sebagai orang yang paling benci, paling kejam terhadap Islam. Dan beliau juga ma'ruf dikenal dengan wataknya yang keras. Wa quwwati syaqimah, dan mempunyai perangai yang bengis. Wa katsiran ma laqiya ba'dul muslimina minhu sunufan minal adza, banyak korbannya dari kalangan kaum muslimin yang beliau siksa ketika itu berupa penganiayaan dan penyiksaan. Qala Sa'id bin Zaid qaribuhu wa zawju ukhtihi. Berkata Sa'id bin Zaid yang merupakan kerabat dan juga suami dari adik perempuannya Umar, beliau berkata, wallahi laqad ra'aituni wa inna Umar la mawthuqi wa ukhtahu wa ukhtihi ala al-Islam qabla ay yuslima. Demi Allah, aku benar-benar melihat dalam diriku bahwasanya Umar telah memantapkan hatiku, begitu pula saudari perempuannya dengan keislaman sebelum dia masuk Islam. Jadi apa yang dilakukan Umar di hadapan ipar dan juga adik perempuannya itu menambah yakin dan memantapkan keislaman keduanya sebelum Umar masuk Islam. Wa fi riwayatin law ra'aituni mausika ya Umar 'alal Islam ana wa ukhtuhu wa ma aslama. Nah, dalam riwayat lain, andaikan saat itu aku melihat Umar membela keislamanku dan juga adik perempuannya sebelum masuk Islam, atau sebelum ia masuk Islam. Warawa Ibnu Ishaq, diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, anna Laila Umma Abdillah zaujata Amir ibn Rabi'ah qalat, diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq bahwasanya Laila Ummu Abdillah, istri dari Amir bin Rabi'ah, berkata, wallahi inna lanartahila ila ardil Habasyah wa qad dhahaba Amiru li ba'di hajatihi. Demi Allah, sungguh ketika itu kami sudah bersiap-siap untuk hijrah ke negeri Habasyah. Dan pada saat itu Amir suaminya sedang pergi untuk memenuhi sebagian kebutuhannya. Idakbala Umar wahwa ala syirkihi, tiba-tiba Umar datang ketika itu masih di atas kesyirikan. Hatta waqafa alayya, sampai berdiri di hadapanku. Wa kunna nulqi minhul bala, dan dahulu kami sering mendapatkan siksaan dari Umar. Tiba-tiba datang lagi di hadapan Ummu Abdillah ini. Faqala, kemudian Umar berkata, atantalikuna ya Ummu Abdillah, apakah kalian benar-benar akan pergi wahai Ummu Abdillah? Qalat na'am, wallahi la nakhrujanna fi ardillah, demi Allah sungguh kami benar-benar akan keluar ke bumi Allah. Faqad azaitumuna wa qahartumuna, benar-benar engkau, kalian telah menyakiti kami dan menganiaya kami. Hatta yaj'alallahu lana makhrajan, kami akan pergi sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar. Qalat li Amir, ketika setelah itu istrinya berkata kepada Amir, law ra'aitu Umar wa riqatahu wa huznahu alaina, aku benar-benar melihat pada Umar bahwasanya ketika itu Umar terlihat sedih dan murung akan kepergian kami ke negeri Habasyah. Tidak ada lagi yang disiksa mungkin. Ini, pada pergi sedih jadinya. Qala atama'ti fi islamihi, ini simpati dari Ummu Abdillah terhadap Umar bin Khattab. Sehingga memperhatikan terlihat sepertinya beliau sedih dengan kepergian kami. Ketika menceritakan itu kepada suaminya, kata Amir suaminya, atama'ti fi islamihi, apakah engkau menginginkan keislamannya? Kata beliau, na'am. Faqala, kata suaminya, la yaslamu hatta yaslama himaru Khattab, dia yakni Umar tidak akan masuk Islam sampai keledainya masuk Islam. Gitu ya. Artinya lah mungkin gitu. Nah, tidak akan masuk Islam sampai keledainya yang masuk Islam gitu. Baru Umar yang masuk Islam. Nah, wa dzalika lima kana yarahu Amir min siddati Umar wa ghilzatihi 'alal muslimin. Yang demikian dikarenakan itulah yang dilihat oleh Amir, ya. Sifat kerasnya, kejamnya terhadap kaum muslimin. Bayangkan gitu ya. Siksa, dihina ya. Dan lain-lain terhadap kaum muslimin. Sehingga orang melihat ini kayaknya gak mungkin ya, orang seperti ini masuk Islam ya. Wa fi hadzal khabar dalilun ala nawazi'il fitratis salimah, allati kanat tasqari'u fi nafsihi ma'a ghashawatil jahiliyah. Pada kisah ini menunjukkan bahwasannya ada di dalam hati Umar bin Khattab perkelahian antara hati nurani, fitrah yang sehat, dengan kesyirikan-kesyirikan atau apa namanya, hal-hal unsur-unsur jahili yang ada pada dirinya. Hatinya mengatakan menerima apa yang ada dalam Islam, tapi kenyataannya gengsinya masih kalah, masih mengungguli daripada fitrahnya ketika itu. Ila an hanat sa'atu jala'i hadhil ghashawa an fitratihi salimah. Sampai akhirnya jelas dan tidak tertutup lagi gitu ya, syubhat-syubhat jahiliyah yang ada pada diri Umar. Nah, sehingga dimenangkan oleh fitrahnya yang sehat, hati nuraninya. Fadakhala fil Islam wa tahawwalat siddatuhu min siddatin fil batil ila siddatin fil haq. Maka ketika beliau masuk Islam, berubahlah yang tadinya beliau tegas, memberikan ketegasan dalam kebatilan, berubah menjadi memberikan ketegasan dalam kebenaran. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang yang mungkin kita pandang dia adalah orang yang sangat memusuhi Islam, musuhi dakwah Islam, dakwah salafiyah, bisa jadi suatu saat dia berubah dan Allah berikan hidayah kepadanya dan bisa memberikan pengaruh yang besar terhadap dakwah Islam. Nah, dan itu di situ ada qorinah. Ada qorinah-qorinahnya. Tidak serta-merta orang yang demikian bisa gitu ya. Nah, atau selalu bisa, tapi ya hidayah ada di tangan Allah, hidayah dan taufiknya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa indama syarah Allahu sadrahu lil Islam qala ayyu quraisin anqalu lil hadis. Ketika Allah Subhanahu wa taala melapangkan hatinya, dadanya pada Islam, beliau berkata, yani Umar, siapa di antara orang-orang Quraisy anqalu lil hadis yang paling pandai bicaranya? Faqila lahu, maka dikatakan padanya, Jamil ibn Ma'mar al-Jumahi, orang yang pandai berbicara, juru bicaranya orang Quraisy. Fajahu Umar fa'akhbarahu bi'islamihi, maka Umar mendatanginya dan mengabarkan tentang keislamannya. Fa'asra'a Jamilun ilal Ka'bah, kemudian Jamil bersegera pergi ke Ka'bah. Wasaraha fil qaum bi'ala sawtihi, kemudian berteriak di hadapan kaumnya dengan mengangkat suaranya, dengan suaranya yang lantang berkata, ala inna Umar soba'a, ketahuilah bahwasanya Umar telah soba'a, yakni sebutan untuk agama baru. Ketahuilah bahwasanya Umar telah masuk agama baru gitu ya, dan murtad dari agama nenek moyang. Wa Umar khalfahu yaqul, dan Umar mengikuti di belakangnya seraya berkata, kadzibun walakin qad aslamtu, dia telah berdusta akan tapi aku telah masuk Islam. Bukan agama baru, tapi ini memperbarui agama yang sudah sirna, yaitu agama yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam dan juga anaknya Ismail alaihissalam. Hanya membersihkan kembali apa-apa yang telah menodai agama Islam dari kesyirikan dan kebid'ahan yang ada. Maka Umar dengan kefahaman dan intelektual beliau, ketika dikatakan inna Umar soba'a, dan itu tidak, beliau mengerti bahwasanya ini bukan agama baru, tapi ini agama yang diperbarui, yang dibersihkan, dari kesyirikan-kesyirikan, dari kebid'ahan-kebid'ahan yang ada. Wa dakhalu ma'ahu fi iraqin tawilin hatta anqadhahu Allah minhum bil 'As ibn Wail as-Sahmi. Akhirnya orang-orang Quraisy ya, masuk ke situ ya, artinya masuk dalam pembicaraan Umar dan berkelahi dengan mereka ya, akhirnya Umar dengan orang-orang Quraisy masuk ke dalam perkelahian yang panjang sampai Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau dari mereka dengan sebab Al-As bin Wa'il As-Sahmi yang melerainya. Wa mal qissatul masyhurah, adapun kisah yang masyhur tentang sebab keislaman Umar bin Al-Khattab, wallati taqulu innahu kana fi tariqihi ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liyanala minhu. Yaitu kisah yang menceritakan ketika itu Umar sedang menuju ke rumah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam untuk mencacinya atau bahkan untuk membunuhnya. Nah, falaqiyahu rajulun 'alima minhu ma yurid. Nah, kemudian Umar bertemu dengan seseorang yang mana orang ini mengetahui apa yang diinginkan oleh Umar. Yani ingin mendatangi rumah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Fata'ajjaba minhu li'annahu la ya'lam. Li'annahu la ya'lamu bi islami ukhtihi wa zaujihi. Orang ini heran dengan Umar. Kok bisa dia ingin membunuh, dia ingin mencaci Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Dalam keadaan dia tidak mengetahui dengan keislaman saudari dan juga iparnya. Faghadiba Umar wa dhahaba ila ukhtihi wa zawjiha. Ketika telah diberitahu bahwasanya saudari dan juga iparnya masuk Islam, maka Umar marah. Dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah saudarinya dan rumah iparnya. Wa jada ma'ahuma khababan. Nah, kemudian ketika mendekati rumah saudarinya ini, dijumpai ada bersama keduanya Khobab ibn al-Arad yang membacakan sahifah, yang membacakan Quran-Quran yang ada di lembaran-lembaran ketika itu. Fadarabaha hatta salat damu minha. Kemudian Umar memukul saudarinya sampai darahnya mengalir. Suma wajada ma'ahum ayatan min surati Thaha. Kemudian Umar mendapatkan di tangan mereka ada ayat-ayat dari surat Thaha. Faqara'aha, kemudian dibaca oleh Umar ba'da an amaratuhu ukhtuhu bil iktisal idza arada massaha. Dibaca oleh Umar setelah saudarinya memerintahkan kepada Umar untuk mandi dulu jika ingin memegang sahifah tadi, ingin memegang lembaran Quran tadi. Nah, mandi dulu sana, baru boleh baca dan pegang. Suma aslama, kemudian beliau akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Wa dhahaba ila Rasul alaihi salatu wasallam liyu'lina islamahu. Kemudian beliau akhirnya pergi tempat Rasul alaihi salatu wasallam untuk mengumumkan keislamannya. Warada jiwara khalihi al-asi liyadriba wa yudrab kama huwa hal mustad'afina minal muslimin ila an azzallahu al-islam. Nah, dan setelah masuk Islamnya Umar, beliau masih tinggal di sekeliling paman-pamannya al-asi yang masih bermaksiat ya, artinya masih dalam di atas kesyirikan. Liyadriba wa yudrab kama huwa hal mustad'afin minal muslimin, untuk memukul dan dipukul ya, sebagaimana keadaan orang-orang lemah dari kalangan kaum muslimin sampai Allah Subhanahu wa taala meninggikan Islam. Artinya di situ masih ada, walaupun Umar sudah masuk Islam ya, tapi masih tetap ada ya, penyiksaan-penyiksaan yang diberikan oleh orang-orang Quraisy terhadap orang-orang lemah dari kalangan kaum muslimin ya. Kata muallif rahimahullah, hadhil kisah lam tarid bi isnadin sahihin maqbul indal muhaddisin. Kisah tentang masuk Islamnya Umar bin Al-Khattab, kalau ditinjau dari sanadnya, sanadnya bukan sanad yang sahih dan diterima oleh para ahlul hadis. Wa in kana ba'du ajza'iha qad warada bi asanid hasanah. Walaupun sebagian potongan-potongan kisah ini ada yang diriwayatkan dengan sanad yang hasan. Faqad da'afaha wasyallahu Hammam wa Abu Su'ailik wa ghairuhum. Riwayat-riwayat tersebut telah dilemahkan oleh orang-orang yang tadi kita sebutkan. Nah, kata muallif hafizahullah, wal qissatu rawaha huna Ibnu Ishaq biduni isnad. Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq tanpa sanad. Tapi kata beliau, wastidhafatu dzikri hadhil qissah inda ahli al-maghazi wasiyar dalilun ala anna laha aslan tarikhian. Tapi banyaknya masyhurnya mustafid, yakni masyhur, masyhurnya penyebutan kisah ini di kalangan ahli sejarah, ini menunjukkan bahwasanya kisah tersebut memiliki asal usul dalam sejarah. Falamani amin qabuliha tarikhian, maka tidak mengapa kita menerima kisah tersebut secara dari sisi sejarahnya. Nah, ini yang halal seperti ini, seperti yang sering kita bilang, ya, bahwasanya dalam sirah itu sangat sulit sekali jika kita ingin mengumpulkan riwayat-riwayat yang sahih saja, gitu. Karena apa? Ya kalau hanya dikumpulkan kisah-kisah yang sahih secara sanad, tentu banyak bumbu-bumbu yang hilang, ya, sehingga kisah tersebut tidak menarik, gitu. Tidak menarik dan kurang bisa dinikmati. Laqad kana Islamu Umar istijabatan min Allah Ta'ala li du'ain Nabi alaihi salatu wasallam alladzi kana yad'u bihi. Islamnya Umar ini diantara doa yang diistijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa Nabi alaihi salatu wasallam yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana beliau sering berdoa, wa huwa yaqul Allahumma izzal Islam bi ahabbi hadzain rajulain ilaik. Ya Allah, muliakanlah, kokohkanlah Islam dengan salah satu di antara dua orang yang engkau paling cintai, yaitu dengan Abu Jahal atau dengan Umar bin Al-Khattab. Jadi pilihannya dua, antara Abu Jahal dan Umar bin Al-Khattab. Faqata 'azza Allahu al-Islam bi Umar bin Al-Khattab. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih memilih keislamannya Umar bin Al-Khattab, sehingga Allah meninggikan dan memuliakan, mengukuhkan Islam dengan sebab Umar bin Al-Khattab. Wa fi hadza rawal Al-Bukhari an Ibnu Mas'ud annahu qala, dalam hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud bahwasanya beliau berkata, mazilna 'izzatan mundu aslama Umar bin Al-Khattab. Kami masih senantiasa di atas kemuliaan, ya, selama Umar bin Al-Khattab masuk Islam. Waruyat atharun kathiratun fi izazhil Islam. Banyak riwayat dan athar yang menunjukkan kemuliaan Islam disebabkan Umar bin Al-Khattab. Dalat ala daurihil kabir fi nusratil Islam, yang menunjukkan peran yang besar dalam membela Islam. Di antaranya min zalika rawi Ibnu Ishaq an Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala, lamma aslamtu tazakartu ayya ahli Makkah asyadda li Rasulillah adawatan sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku masuk Islam, aku teringat siapa di antara penduduk Mekah yang paling besar permusuhannya terhadap Rasul alaihi salatu wasallam. Kemudian aku mengingat bahwa saya itu adalah Abu Jahal. Fataitu hatta darabtu alaihi babah. Kemudian aku pergi mendatangi rumahnya dan mengetok pintunya. Fa kharaja ilayya, kemudian beliau keluar, wa qala ahlan wa sahlan. Ma jaa bika? Apa yang membuatmu datang ke sini? Qala ji'tu li ukhbiraka. Aku datang untuk mengabarkan kepadamu bahwasanya aku qad amantu billah, telah beriman kepada Allah dan telah beriman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa shadaqtu bima jaa bihi, dan aku membenarkan apa yang datang darinya. Ya. Qala fa dharaba al-baba fi wajhi, kemudian Abu Jahal membanting pintunya di hadapanku. Ya. Wa qala qabbahakallahu wa qabbaha ma ji'ta bihi. Semoga Allah menjelekkan dan menjelekkan apa yang kau bawa. Wa rawa Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, qala inna Islam Umar kana fathan wa inna hijratahu kanat nasran wa inna imaratahu kanat rahmatan wa laqad kunna ma nusalli indal Ka'bah hatta aslama Umar. Sungguhnya keislaman Umar bin Khattab adalah penaklukan, dan sungguhnya hijrahnya Umar bin Khattab adalah kemenangan, dan sungguhnya kepemimpinan Umar bin Khattab adalah rahmat. Dan sungguh kami dahulu tidak bisa sholat di Ka'bah sampai Umar masuk Islam. Falamma aslama qatala Quraisyan hatta shalla indal Ka'bah wa shallaina ma'ahu. Maka ketika Umar masuk Islam, beliaulah yang memerangi orang-orang Quraisy sampai kami bisa sholat di Ka'bah dan beliau sholat bersama kami. Wa rawi an Suhaib Ar-Rumi, diriwayatkan dari Suhaib Ar-Rumi bahwasanya beliau berkata, "Lamma aslama Umar zaharal Islam." Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, nampak keislaman itu. Wada'a ilaihi alaniatan, dan beliau menyeru dengan terang-terangan. Siapa yang berani dengan Umar, ya. Wajalasna haulal baiti halaqan, bahkan kami bisa dengan tenang duduk di sekitar Ka'bah membuat halaqah-halaqah. Watufna bil bait, kami bisa dengan tenang tawaf di Ka'bah. Wantasofna mimman ghalaza alaina, bahkan tidak ada yang berani lagi untuk menganiaya kami. Waradatna alaihi, bahkan tidak jarang kami membalas ba'du ma ya'ti bihi, apa yang mereka datangkan. Ya, dari penganiayaan dibalas, berani sekarang. Waro'an Ibn Abbas, diriwayatkan dari Ibn Abbas atau waruya an Ibn Abbas annahu qala lamma aslama Umar qala al-musyrikun, ketika Umar masuk Islam berkata orang-orang musyrikin, qad intasafal qaumu minna, sepertinya mereka, yakni orang-orang Islam, telah menuntut pembalasan pada kami atau dari kami. Waro' Ibn Sa'ad, diriwayatkan oleh Ibn Sa'ad dalam Tabaqatul Kubra dari hadis Muhammad bin Ubaid, beliau berkata, laqad ra'aituna wa ma nasta'ti'u an nusalli bil bait hatta aslama Umar. Sungguh kami telah melihat dan kami tidak sanggup atau tidak bisa sholat di Ka'bah sampai Umar masuk Islam. Falamma aslama Umar, ketika Umar masuk Islam, qatalahum hatta taraquna yusalli. Ketika Umar masuk Islam, beliau memerangi mereka sampai mereka meninggalkan kami sholat. Waruya anna Rasul alaihi salatu wassalam sammahul Faruq, diriwayatkan bahwa Rasul alaihi salatu wassalam menamai beliau dengan Al-Faruq. Ai allazi farraqa bainal haqqi wal batil, yaitu seorang yang memisahkan antara al-haq dan batil, dan kebatilan. Ar-Raqbi min anna hadhil athar la tuqbalu bi mizanil muhaddithin illa annahu la ba'sa min istinasi biha fima la yatarattabu alaihi hukmun syar'iyyun aw la yamassal la yamassul aqidah. Kalau kita lihat bahwasanya athar-athar tentang kisah penamaan Rasul alaihi salatu wasallam dengan Al-Faruq dan kisah-kisah lainnya tentang Umar, la tuqbal bi mizanil muhaddisin, tidak diterima dengan timbangannya ahlul hadis. Akan tapi itu merupakan hal yang tidak mengapa kita menggunakannya, fima la yatarattab alaihi hukmun syar'i, selama itu tidak ada kaitannya dengan hukum syar'i, hanya kisah. gitu. Dan juga tidak menyentuh akidah. Wa mimma la khilafa fihi anna Islam Umar kana izazan lil Islam. Dan tidak ada perselisihan bahwasanya keislaman Umar ini merupakan kemuliaan bagi Islam. Liqauli Rasul alaihi salatu wasallam, Allahumma aizzal Islam bi habbi hazaini rajulaini ilaika. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu di antara orang yang engkau cintai, engkau paling cintai. Nah, yaitu dengan Abu Jahal atau dengan Umar bin Khattab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Umar sehingga Umarlah yang menjadi sebab kemuliaan Islam dan kenampakan Islam. Ya. Izzatun wa ibarun wa hukmun wa hikamun min hadzal maqta, min hadzal maqta. Ya. Pelajaran, hikmah, ibrah yang bisa diambil dari kisah ini, innar rijala dzawil quwwati wasyaqimah fil mujtama'il jahili yumkinu ayyakunu sanadan qawiyan lidda'watil islamiyah idha aslamu. Sungguhnya orang-orang yang memiliki kekuatan, memiliki watak yang keras di masyarakat jahiliyah, itu memungkinkan mereka menjadi sandaran yang kuat bagi dakwah islamiyah jika mereka masuk Islam. Walidha, maka dari itu karena Rasul alaihi salatu wasallam harisun ala islami rijali amsali Abi Jahlin wa Umar bin Khattab. Maka dari itu Rasul bersemangat ya, dan menginginkan keislaman dari orang-orang semisal Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Wa qala inna khiyaran nas fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faquhu. Katakan bahwasanya sebaik-baik manusia pada masa jahiliyah adalah sebaik-baik mereka fil Islam jika mereka memahami agamanya. Falyahris ad-du'at daiman ala adami ihmali dakwah. Bersemangatlah wahai para du'at untuk senantiasa tidak meremehkan untuk mendakwahi as-shakhsiyat al-qawiyah, orang-orang yang memiliki kekuatan, memiliki pengaruh fi mujtama'atiha, di masyarakatnya. Lianna islam hadhihi as-shakhsiyat sawfa yuzilul katsir min at-taraddud. Karena dengan masuk Islamnya orang-orang yang seperti ini yang memiliki pengaruh di masyarakat akan banyak menghilangkan keraguan yang terjadi. Fihi man yatamiru nabi amrihim wa yaktadu nabihim. Dari orang yang mereka pimpin dan orang yang mereka ikuti, ketika pemimpinnya masuk Islam tentu ekor-ekornya akan ikut. Kama huwa waqi'un fi kulli zamanin wa makan, sebagaimana yang terjadi dalam setiap waktu dan setiap tempat. Kama haka anzalikal Qur'an, sebagaimana yang diayatkan dalam Al-Qur'an, fi mukhatabatil kuffar alladzina adallahum az-zu'ama wasadah wal kubara. Ketika sedang menceritakan atau mengajak bicara orang-orang kufar yang disesatkan oleh para pemimpin-pemimpin mereka, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma taqallubu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Itu hari dibolak-balikannya wajah-wajah mereka di neraka dan mereka mengatakan, ya laitana, andaikan kami mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Wa qalu rabbana, wahai rabb kami, inna ata'na sadatana, kami mentaati pemuka-pemuka kami ya, wa kubara'ana ya, dan tokoh-tokoh kami, fa adalluna sabila, maka mereka menyesatkan kami dari jalan Allah. Rabbana atihim di'fain, wahai rabb kami ya, berikanlah kepada mereka di'fain minal azab, azab yang berkali lipat ya, azab dua kali lipat. Wal anhum la'nan kabira, dan laknatnya mereka adalah laknat yang besar. Wala taktasiru da'wah ala zu'ama'il musyrikin wa ahadihim. Dan tidak mencukupkan dakwah ini kepada orang-orang musyrikin dan yang semisalnya. Bal labudda an tata'adda ila zu'amat al-munharifa 'anil Islam. Tapi harus melebarkan dakwah ini sampai ke orang-orang Islam yang melenceng. Ya, atau orang-orang pemuka-pemuka yang melenceng dari Islam. Walati taqudu su'ubaha, au ahzabaha ila ghairi tariqil Islam, yang mana mereka menuntun ya, masyarakatnya, kelompoknya kepada jalan selain Islam. Fi majalatil hayatil mukhtalifah, dari medan hidup yang berbeda-beda ya. Ya. Yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil, inna fi nuhudir rasul alaihi salatu wassalam liliqai Umar ibn al-Khattab indama jaa ilal muslimina fi daril arqam wa ahzihi bihujzatihi au bimajma'i ridaihi thumma jazabahu jazbatan shadidatan thumma tahdiduhu inna fi zalika misalan aliyan lisyaja'ati fi mautini syiddah. Bahwasanya bangkitnya Rasul alaihi salatu wassalam menemui Umar ibn al-Khattab, ketika beliau ketika Umar ibn al-Khattab mendatangi kaum muslimin di Darul Arqam, dan ketika itu Rasul alaihi salatu wassalam mengeluarkan atau melepaskan ikat pinggangnya atau melepaskan ridanya yang kemudian beliau ikatkan di leher Umar, dan beliau tarik dengan sekeras-kerasnya. Yang demikian menunjukkan contoh yang agung dari keberanian Rasul alaihi salatu wassalam di tempatnya. Ketika kita butuh terhadap syiddah, maka lakukanlah dengan syiddah. Ketika butuh dengan kelembutan, maka lakukanlah dengan kelembutan. Likuli maqamin maqal, maqamun gitu. Setiap ucapan ada tempatnya, ada tempatnya masing-masing. Kadang kita butuh terhadap syiddah, keras dan tegas terhadap mereka ahlul bid'ah wal ahwa, musyrikin dan lain-lain, untuk mengingatkan dan mentahzir mereka. Dan kadang kita butuh kelembutan ketika mendakwahi orang-orang awam yang masih mengikuti mereka atau masih terkena syubhat mereka. Nah, jadi tidak harus, tidak mesti, atau tidak yang namanya dakwah itu harus siddah selalu pada ahlul batil dan juga pengikutnya. Tapi setiap tempat, setiap keadaan ada tempatnya masing-masing, ada makomnya masing-masing. Nah, saat butuh kita kepada kerasan, ketegasan, kita lakukan di situ. Wajadilhum billati hiya ahsan, debatlah mereka dengan cara yang baik. Wahwa ma sataslamuhu yatakar, wahwa ma satalmasuhu yatakarraru fi mawatin ukhra katsirah misla mauqifihi yauma Uhudin wa yauma Hunain. Inilah keberanian Rasul alaihi salatu wasalam, yang mana keberanian ini akan kita jumpai berulang-ulang di banyak tempat, seperti mauqif beliau di perang Uhud, begitu pula di perang Hunain. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.